Dan siapa yang tengok orang sakit, semua cungkan tangan, sebagian turun, Abu Bakar masih angkat. Siapa yang udah nyolatin orang sakit, Abu Bakar ngangkat. Siapa yang nganterkan jenazah, Abu Bakar ngangkat. Hampir semua sedekah beliau angkat, hampir semua amalan sebutkan beliau angkat. Ya. Jadi itu menunjukkan kesungguhannya. Jadi, kalau kita pengen dipanggil lewat pintu-pintu itu, termasuk dengan yang baik-baik, dari sekarang coba amalan apa yang mau kita istiqamahkan. Tulisin satu-satu. Setelah itu kita sungguh-sungguh untuk mewujudkan itu semua. Itu yang dimaksud oleh hadis ini. Jadi itulah panggilan pintu surga jika kita memang mau berusaha untuk mendapatkan kebaikan. Paham ya? Paham insya Allah? Paham? Nah sekarang kita bulan apa? Ramadan. Berarti amalnya banyak kan? Nah itu yang kita coba maksimalkan dengan baik ya. Maksimalkan di bulan ini lagi pahalanya banyak sekali ya, mumpung masih ada kesempatannya. Kalau sudah tidak ada ya sulit lagi kita untuk mewujudkan itu semua. Sekali lagi bulan apa? Ramadan atau bulan Ramadan? Coba, Ramadan atau bulan Ramadan? Ramadan. Ah, San, Ramadan. Ramadan. Bulan Ramadan. Ramadan. Ramadan. Nah, itu nanti kita lihat di hadis berikutnya. Apakah kita panggil Ramadan atau bulan Ramadan atau bulan suci Ramadan ya, ataukah bulan penuh berkah dan sebagainya, ya kan? Nah, seperti apa panggilan yang benar? Nanti ada orang-orang yang saklok, enggak boleh bulan suci, apa semuanya enggak suci gitu. Oh, atau enggak boleh bulan panggil Ramadan. Nah, kita lihat nanti apa sesungguhnya panggilan yang tepat untuk bulan Ramadan dan apa makna Ramadan. Jangan-jangan yang panggil Ramadan bulan Ramadan enggak tahu lagi artinya Ramadan itu apa. Emang Ramadan itu apa? Itu loh yang jagain toko kelontong depan itu Pak Ramadan gitu kan. Sama orang nyariin hilal kan, orang lagi lihat-lihatin hilal di pantai kan, awal-awal dia malah nyari security karena ada Pak Hilal lagi tidur lagi cari-cari. Ya, jadi itu yang nanti kita betulkan. Baik, sekira itu ya, paham insyaallah ya? Baik, ada pertanyaan? Tidak, karena kalau sudah paham enggak boleh nanya. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an syai'in tublakum. Masuk, kalau orang-orang beriman, kalau masih punya iman, kalau persoalan sudah jelas dipahami, jangan banyak bertanya lagi. Khawatir banyak bertanya itu menjadikan yang jelas semakin tidak jelas. Paham insyaallah? Ada pertanyaan? Tidak. Kalau gitu kita cukupkan. Mirsa di mana pun Anda berada, alhamdulillah kita menyelesaikan kajian Madrasah Al-Imam Al-Bukhari di hadis bab yang keempat, hadis yang ketujuh. Alhamdulillah semoga Allah berkahi kita semua. Semoga Allah memberikan pemahaman yang baik untuk kita amalkan dan semoga Allah memberikan kesempatan pada kita untuk meniti amalan yang baik sebelum kembali kepada Allah dalam kebaikan insyaallah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna ya Allah min ahli al-Quran, min ahli al-Siyam, min ahli al-Qiyam, wa mimman du'iya ya Allah min tilqal abwabi kulliha, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.